كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا الأخوات رحمة الله sekalian. الحمد لله segala puji dan syukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita. Semoga Allah SWT sentiasa menjadikan kita antara hamba-hambanya yang apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila diuji satu ujian maka dia bersabar, dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Dan alhamdulillah pada malam ini tiba giliran kita mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Subulus Salam, yang mana malam ini merupakan malam yang pertama kita membuka kuliah ini. Dan kitab ini, kitab Subulus Salam, walaupun namanya kitab Subulus Salam, maksud daripada kuliah ini adalah membahaskan kitab aslinya, iaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Adapun kitab Subulus Salam merupakan syarah kepada kitab Bulughul Maram. Dan pensyarah kitab Subulus Salam ini adalah, pengarang kitab Subulus Salam ini adalah Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulakan, memandangkan kita sepatutnya menjaga mata, pengarang kitab ini adalah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan sedikit pengenalan terhadap imam yang besar ini, kalau siapa yang punya kitab, kitab yang ada tahqiq ni, maka kita baca sedikit buku surah 16. Nama beliau, nama beliau adalah Ahmad Ibn Ali bin Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Mahmud Ibn Ahmad Ibn Ahmad Ibn Al-Asqalani Al-Masri Al-Syafi'i. Nama dia adalah Ahmad bin Ali. Dan banyak datuk neneknya ataupun nenek datuk moyangnya bernama Ahmad. Dan dia digelar sebagai Ibn Hajar. Itulah gelaran yang masyhur bagi beliau, Al-Hafiz Ibn Hajar. Jadi beliau ini dilahirkan di Mesir 23 Syaban tahun 773 Hijrah. Satu zaman, yakni tahun 700-an Hijrah ini adalah satu kurun yang gemilang di dalam Islam, kerana ia melahirkan banyak ulama-ulama yang besar-besar yang mengarang kitab yang hebat-hebat. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kanak-kanak. Setelah berusia 5 tahun, beliau dimasukkan sekolah khusus baca dan tulis dan menghafal Al-Quran. Pada zaman dahulu namanya Al-Kutab. Dan beliau khatam Al-Quran pada usia 9 tahun. Dan beliau berangkat untuk melakukan haji pada akhir tahun 784 Hijrah. Dan beliau menetap di kota Mekah pada tahun berikutnya. Lalu Afifuddin An-Naisaburi dan Al-Makki mengajarkannya Sahih Al-Bukhari. Dialah guru pertama yang mengajarnya hadis. Untuk pertama kalinya beliau solat tarawih dengan Al-Quran Al-Azim di Masjidil Haram pada tahun tersebut. Jadi dia pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Satu kemuliaan untuk beliau rahimahullah. Pada tahun 786 Hijrah, dia belajar Sahih Al-Bukhari di Mesir kepada Syekh Abdul Rahman Ibn Razim. Jadi ini kali kedua dia belajar Sahih Al-Bukhari. Pada tahun 802 Hijrah, dia mengembara ke Damaskus di Syria sekarang ini, lalu menemui bahagian sahabat Al-Qasim Ibn Asakir. Yani Ibnu Asakir yang masyhur pengarang kitab Tarikh Ad-Dimasy, Ibnu Asakir Al-Hafiz, dan ulama-ulama besar lainnya. Beliau belajar fiqh dengan Sirajuddin dan As-Siraj Ibn Al-Malakan di Al-Balqaini. Karya ilmiahnya, kitab-kitabnya mencapai 150 buah. Sebahagian besar kitab-kitab ini adalah kitab-kitab induk. Dan antaranya adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab yang kita insya-Allah akan baca ni. Sedikit tambahan tentang pengalaman belajar ni Ibnu Hajar Asqalani, beliau di dalam sumber lain telah membaca dan menghakamkan kitab Sunan Ibnu Majah dalam masa 4 majlis. Dan dia menghakamkan kitab Al-Bukhari dalam masa 10 majlis. Majlis, kalau kita majlis kita selalu dalam 1 jam setengah, banyak pun 2 jam lah. Dia dalam 4 majlis dikatakan Ibnu Majah dan 10 majlis dikatakan Bukhari. Dan satu majlis pada zaman beliau belajar berapa panjang? 4 jam. Dan ini merupakan satu masa yang panjang sebenarnya. Tetapi untuk kita amat pendek kerana melihatkan material yang dia pelajari, iaitu kitab Sunan Ibnu Majah semuanya sekali dalam masa 4 jam, 4 majlis kali 4 16 jam. Itu menunjukkan beliau baca dengan cepat. Dan kitab Nasa'i beliau khatam dalam 10 majlis. Dan kitab At-Tabarani As-Saghir beliau menghatamkan antara Zuhur dan Asar. Jadi itu yang paling cepat sekali lah, satu majlis itu antara Zuhur dan Asar mungkin 2-3 jam. Jadi ini kan kelebihan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau cepat membaca. Dan seperti adat kebiasaan cara pembelajaran ulama-ulama dahulu, mereka belajar cara talaqqi, menghafal, kemudian berkembang daripada satu ilmu ke satu ilmu yang lain. Dan beliau wafat pada tahun 852 Hijrah. Jadi dia jauh selepas Ibnu Taimiyah rahimahutaala, Ibnu Qayyim dan sebagainya. Dan nisbahnya adalah Al-Asqalani, ada satu tempatnya. Al-Asqalani adalah satu tempat di Palestin sekarang ini, Gaza. Baik. Dan antara teman-teman beliau yang sepatukan kita katakan adalah Al-Hafiz Al-Iraqi. Pernah dengar Al-Hafiz Al-Iraqi? Beliau seorang hafiz yang masyhur. Dia mempunyai Al-Fiyah Al-Iraqi yang diajarkan di tempat-tempat pengkajian hadis, ilmu hadis mustalah. Dan Al-Hafiz Al-Iraqi juga seorang yang telah mentahrikkan dan menghukum hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali. Itu Al-Iraqi. Al-Iraqi merupakan Syekh Ibnu Hajar yang disayangi sekali kerana beliau telah bermulazamah belajar dengan Al-Iraqi ini bersama dengan beliau selama 10 tahun. Padahal dia dah alim dah, tapi dia masih belajar dengan Al-Iraqi selama 10 tahun. Sekarang 2 tahun dah diploma, lagi sikit lagi dah dapat degree, 4 tahun, tak sampai 10 tahun. 10 tahun dah lebih lama lah. Jadi kata ulama mengkisahkan apabila Al-Iraqi ini sampai hari-harinya yang terakhir sebelum dia meninggal dunia, orang telah mengatakan kepada beliau, "Man takhluqu ba'dak?" Siapa yang kau tinggalkan selepas engkau nanti? Maka jawabnya, "Qal Ibnu Hajar, thumma Ibni Aba Zur'ah, thumma Al-Haytami." Aku tinggalkan selepas aku Ibnu Hajar, kemudian anakku iaitu Abu Zur'ah, kemudian Al-Hafiz Al-Haytami. Semua ini adalah ulama-ulama yang besar. Tapi yang terkemuka sekali adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Itu kelebihan beliau. Dan berkata Al-Suyuti rahimahullah ta'ala, "Hukiya annahu syariba ma'a zamzam liyasila ila rutbati zahabi fabalaghaha wa zad." Telah dihikayatkan bahawa Ibnu Hajar ini telah minum air zamzam dan berdoa supaya dia capai kedudukan Imam Az-Zahabi. Maka dia telah sampai kedudukan tersebut, bahkan dia telah melebihinya. Itu kata sebahagian ulama. Imam Zahabi adalah ulama yang masyhur di dalam hadis, rijal dan sebagainya. Jadi tak ada kitab ataupun ilmu atau perbincangan tentang hadis lain yang kita akan dengar nama Az-Zahabi. Az-Zahabi. Baik. Jadi demikian Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani merupakan Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Jadi karangannya ada berapa banyak? 150. Bukan buku kecil-kecil, tapi merupakan ummahat Tahdhibul Kamal yang besar-besar dan Tuhfatul Al-Mahara, kitab yang besar dalam bab hadis dan dalam ilmu muridah dan sebagainya. Jadi itu Ibn Hajar Al-Asqalani. Adapun As-Sanani, beliau adalah pengarang kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Jadi jangan keliru. Dan As-Sanani adalah, kalau lihat dalam kitab ke-17, namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Salah bin Muhammad bin Ali Al-Amir As-Sanani. Jadi gelarannya adalah Al-Amir, ketua, pemimpin As-Sanani. Nasabnya kembali kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan di kota Kahlan, bahagian dari negeri Yaman, pada tahun 1099 Hijrah. Tanggal 15 Jumadil Akhir. Jadi dia adalah ulama mutaakhirin tahun 1099 Hijrah. Hampir sama zaman dengan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan dia mempunyai beberapa syekh, di antaranya Al-Allamah Salah bin Husain Al-Kahlani, ulama daripada kampung halamannya, Al-Allamah Zaid bin Muhammad Al-Husain bin Al-Qasim. Dan ada murid-murid yang sangat banyak, di antaranya Ahmad bin Muhammad Qasim, Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Nashir, guru kepada Ash-Shawkani. Jadi beliau ini adalah lebih tinggi daripada lagi satu imam yang masyhur daripada Yaman, iaitu Imam Ash-Shawkani, pengarang kitab tafsir Fathul Qadir, kitab Nailul Awtar. Jangan salah orang kan, kita ada dua sini, ada satu As-Sanani ni, kita ada Syaukani, nampak macam sama. As-Sanani lebih sini lagi, lepas tu baru Syaukani. Jadi salah seorang daripada murid kepada As-Sanani ni menjadi guru kepada Syaukani. Dan antara murid ni juga adalah Ahmad bin Saleh bin Abi Rizal. Jadi beliau rahimahullah terkenal dengan sifat wara', zuhud dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah ditawari menjadi qadhi tetapi dia enggan dan menolak. Sebahagian anak yang menceritakan bahawa ketika dia sedang mengimami jamaah salat subuh, dia membaca al-ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah datang kepada pemberita tentang hari pembalasan, tiba-tiba dia menangis hingga pingsan. Dia menderita penyakit kronis dan telah banyak berubat, tetapi hasilnya kosong hingga dalam waktu singkat kondisinya semakin memburuk sampai ajal menjemputnya pada hari Selasa 3 Syaban tahun 1182 Hijrah. Beliau dimakamkan di sebelah barat Menara Jami Al-Madrasah kawasan As-San'ah dalam usia 83 tahun. Kebaikannya akan selalu dikenang orang-orang pada masanya. Beliau mempunyai banyak karya tulisannya, di antaranya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Irsyadun Naqad ila Taysirul Ijtihad, dan Tafsirul I'tiqad an Adrahil Ilhad. Jadi yang masyhur adalah kitab Subulus Salam. Dan kitab yang akhir itu Tafsirul I'tiqad an Adrahil Ilhad, menerangkan tentang akidah Imam As-Sanani ini. Ya. Jadi beliau mengazapkan manhaj salaf dan antara ulama-ulama yang menyokong dakwah tajdid di daerah Hijaz. Jadi kita akan dapati ilmu As-Sanani, saya cakap sekarang tak ada bukti lah. Kita akan tahu kelebihan As-Sanani melalui membaca kitab Subulus Salam ini. Jadi ketika saya nak kata orang tu nak mulakan kelas ini, kita nak pakai kitab apa? Asalnya memang nak satu topiknya ataupun mauduknya adalah kitab-kitab hadis-hadis Nabi SAW kerana hukum ahkam. Nantinya bidang fiqah, fiqhul hadis. Jadi kitab yang terbaik, yang masyhur adalah kitab Bulughul Maram. Tapi kitab Bulughul Maram ini hanya yang terdapat di dalamnya hanya hadis-hadis saja. Dan sedikit hukum-hukum dikeluarkan oleh ulama mana, kadang-kadang sahih ataupun tidak, ada syarah lafaz sedikit-sedikit oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. kalau seorang buka Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram, dia tak akan faham. Biasanya susah nak faham. Makin keliru takut 2-3 muka surat terus tutup tidur lah. Sebab yang hadis saja. Jadi kita tahu bahawa bila dengan demikian kita tak ada rujukan. Tujuan saya memilih kitab Bulughul Maram, pelajar akan dapat rujukan. Yang apa-apa hal boleh lihat hadisnya, boleh lihat sedikit pembahasannya di situ. Namun, apakah kita akan baca kitab Bulughul Maram ni kalimah demi kalimah, disyarahkannya? Tentu sekali tidak. Ia akan memakan masa yang panjang dan ini bukan maksud kita. Maksud kita bukan nak faham apa Bulughul Maram cakap. Tapi kita nak faham apa yang Nabi SAW cakap. Itulah lebih. Lepas tu kalau ada time baru kita cerita pasal apa Bulughul Maram cakap. Ya, ini apa Tuan Anang cakap. Semuanya ilmu. Belajar tapi masa terhad. Dan kelas ini pun akan berlangsung 2 minggu sekali ya. Yang selang dengan kitab Syiar Salihin. Ya, tentu sekali tidak sesuai kita baca satu persatu. Tetapi kalau perkara yang saya nak syarahkan tu memang ada dalam kitab, kita akan usaha baca. Dan saya ingin memberi perhatian terhadap kitab yang telah dicetak yang ada pada tangan-tangan kalian, bahawa ia diterjemahkan dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Itu satu. Jadi memahaminya ada satu, ada merupakan satu kerja juga. Kedua, pembahasan memang pembahasan yang agak mendalam. Saya dapati Syukur Salam orang yang telah sampai, telah baca beberapa, yakni kita katakan dah ada khalsiah background tentang teks pembahasan ulama dan sebagainya, mungkin mudah faham. Tapi kalau baru, tak berapa sesuai. Dia ada istilah-istilahnya sendiri. Kemudian daripada sudut terjemahannya, biasalah kita punya teman-teman dari Indonesia tu, mereka bila terjemahkan kitab, niatnya adalah untuk apa ni, menyampaikan apa tu, mendekatkan ilmu ulama kepada umat. Tapi tidak sunilah daripada mungkin kesilapan sini dan sana. Itu juga satu masalah. Kalau kita nak baca satu-satu, kita kena, baik saya terjemah sendiri lah. Akhirnya malas. Itu yang tak sanggup. Mana tahu saya satu hari nak terjemah kitabnya. Tapi yang penting cara dulu, dah bicara tempat kita terjemah. Walau bagaimanapun, kitab ini merupakan kitab hadis dan sudut akal. Dan seperti biasa, pengarang meletakkan mukadimah pendahuluan kitab ini supaya kita faham kenapa dia tulis dan perkara yang perlu kita ambil perhatian. Jadi kita baca mukadimah kitab ini, iaitu berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala: Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirati wal-batinah qadiman wa haditsan. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حفظته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نادرا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراهب المنتهي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. Kita terjemah masjid dulu, yaitu Alhamdulillah, segala puji milik Allah atas segala ni'matnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, zahiran wa batinan. Jadi itu adalah kebiasaan para ulama memulakan apa juga perbuatan mereka, tulisan mereka, percakapan mereka dengan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat tiba kitabullah Al-Quranul Karim juga bermula dengan alhamdulillah. Baik. Dan bila memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang zahir dan yang batin. Yang zahir kata ulama adalah apa yang kita boleh nampak, yang termulia sekali adalah nikmat Islam. Dan al-batin, apa yang kita tak boleh nampak. Dan antaranya sebagaimana disebutkan oleh ulama, ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa ia adalah aib-aib kamu yang jika Allah SWT nampakkan, semua orang akan benci, walaupun isteri kamu, ahli keluarga kamu yang dekat. itu semua dia adalah aib Allah yang Allah SWT tutupkan daripada kita, dan itu merupakan nikmat yang batin. Dan nikmat-nikmat ini ada yang kadiman, yang dah lama, sama ada yang pada sebelum kita dilahirkan ataupun pada datuk nenek moyang kita. Kerana nikmat pada nenek moyang kita adalah nikmat pada kita juga. Sebab itu Bani Israel selalu diingatkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada datuk nenek moyang. Kuru ni'matallahi alaikum, banyak ayat. Dan disebutkan Bani Israel dengan mereka, sebab nikmat pada nenek moyang mereka dan nikmat pada mereka sebenarnya. Dan hadisan dan yang sekarang, nikmat-nikmat yang sekarang, setiap detik kita menerima, menghirup nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Muhammad. Dan selawat dan salam atas Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi alladhina saru, wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusratih, dan kepada keluarga serta para sahabatnya yang telah menolong agamanya. Sahabat-sahabat yang telah menolong agama Allah sayran hadithah, dalam dengan penolongan yang berjalan dengan jalan yang amat cepat. Wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum, dan para pengikut mereka yang mewarisi ilmunya, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ya, agama ini Al-Quran dan hadis. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Ini adalah bahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu al-ulama warasatul anbiya, innal anbiya la yuwarithuna dinaran wala dirhama fa innama yuwarithuna ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Yaitu ulama itu adalah pewaris nabi, dan nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mendapat bahagian ilmu itu, maka dia telah mendapat bahagian yang amat besar. Itu menunjukkan kelebihan para ulama. Dan kenapa orang ulama ini mulia di sisi Allah SWT? Kerana mereka mempunyai ilmu. Dan ilmu apa? Ilmu sains, ilmu geografi, ilmu bahasa ke apa? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu hadis, ilmu agama, syariat Islam. Dan beliau memuji mereka, akrim bihim warisan wa mawrutha. Dan alangkah mulianya mereka sebagai pewaris dan yang mewariskanlah, yang mewariskan. Amma ba', ketiga itu amma ba' itu adalah yang memisahkan antara mukaddimah dan apa yang akan datang. Ini adalah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil hadis mengenai hukum syariat. Ini apa dia? Kitab ini adalah ringkasan. Kitab besar macam ini ada 2000 lebih hadis, dia panggil ringkas. Ringkas daripada mana? Ringkas daripada kitab-kitab hadis yang lain. Right? Yastamilu ala usulil adillatil hadithiyah, yang mencakup dasar-dasar dalil hadis mengenai hukum syariat. Jadi ia adalah dalil daripada hadis. Kerana dalil itu ada banyak. Kita ada dalil Al-Quran, kita ada dalil hadis, kita ada dalil ijma', kita ada dalil qiyas, dan dalil-dalil lain yang dibahaskan dalam kitab usul fiqh. Jadi dalam kitab ini hanya membicarakan, hanya membicarakan dalil-dalil hadis. Dan bukan dalil hadis yang mempunyai maudhu' yang umum seperti kitab-kitab lain, seperti kitab hadis fahulu ataupun Riyadhus Salihin. Dia adalah hadis-hadis berkenaan dengan hukum saja, iaitu hukum syariah. Dan saya telah menyeleksinya, harartu khatahriran balighan, dengan satu pilihan yang amat bagus. Jadi Ibnu Hajar pilih atau hadis-hadis ini, dan dia kata dia puji kerja dia, iaitu dia dah pilih hadis yang bagus. Ini puji diri sendiri kan? Ini bukan puji diri sendiri, tapi menyebutkan nikmat. Itulah yang dia dia rasakan, bahawa Allah telah berikan dia nikmat, dan dia telah memilih hadis yang amat bagus sekali. Baik, dan agar orang yang menghafal, yakni memeliharanya, menjanjang kehormatan seperti penulisnya, dapat dijadikan penolong bagi para pemula yang baru nak mula belajar, Kalau siapa hafal kitab ni, tentulah dia lain daripada orang yang tak hafal kitab ini. Kerana dia telah mendapat satu asas yang mendalam sekali, yang luas berkenaan dengan hukum-hukum, hukum syariat daripada sumbernya. Bagi orang yang baru nak belajar juga, ia adalah pembantu untuk mereka memaham hukum-hukum syarak. Dan ia juga pasti dicukupkan oleh orang-orang yang telah mencapai cita-cita ni, para ulama yang dah sampai pun perlu pada kitab ni. Walaupun dia dah baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih apa semua, sunan-sunan, tapi perlu juga duduk buka kitab ni, kitab Ulumul Maram. Setiap selesai menyebutkan hadis, saya menerangkan para imam yang meriwayatkannya. Itu dia janji lah dia nak buat. Dan dengan maksud memberi nasihat kepada umat. Jadi dia terangkan siapa yang keluarkan hadis ini, dan ini adalah nasihat. Dan nasihat kita tahu lillahi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa a'ammatihim. InsyaAllah untuk Rasul, boleh kita beri dan untuk kitab Allah dan kepada Rasulnya, dan imam-imam muslimin dan orang-orang awamnya. Dan nasihat untuk Allah SWT adalah menceritakan tentang hadis Nabi SAW, tulis hadis, sampaikan hadis, dan nasihat hidin sebenarnya. Jangan kita ingatkan nasihat tu kita nasihat ganda, jangan buat tak baik, buat yang baik. Nasihat bila kita sampaikan agama je dah kira nasihat. Sebab ad-dinu nasihat qalu liman qal billahi, untuk Allah. Macam mana nasihat untuk Allah? Sampaikan syariat Allah, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Baik, tapi itu juga kadang-kadang tak cukup. Kita perlu sampaikan mana sumber ilmu ini. Baik, oh dia dekat dalam kitab Sahih Bukhari, ada dalam Sunan Ibn Majah dan seumpama. Dan juga diterangkan pula tentang hukum hadis ini. Itu biasa juga dilakukan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini juga nasihat bagi orang yang membaca hadis-hadis ini, tenang, hadis-hadis ini ada sumbernya, diriwayatkan oleh ulama-ulama dari dulu sampai sekarang, diguna pakai, dibahas oleh mereka. Jadi tak adalah kita takut ni hadis, dari mana datang ni hadis ni, dari syekh mana ni, daripada mana tarikat mana, tak tahu ha. Jadi entah-entah daripada dia sihir ke apa, tak tahu. Jadi kita cuma apa, ha, kita dah tahu dia keluar daripada sini, Abu Dawud, Tirmizi dan sebagainya, ha, kita pun senang. Ini adalah hadis-hadis mutadawil atau mutadawal baina ulama dan ummah, yang diguna pakai ulama. Kemudian diterangkan manhaj kitabnya, fal muradu bi sab'ah Ahmad wal Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Seperti terus dulu. Wa bi sittah man ada Ahmad wa bil khamsah man ada al-Bukhari wa Musliman. Wa qad aqulu al-arba'a wa Ahmad وبال أربعة من عدا الثلاثة الأول وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير وبالمتفق علي البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام والله أسأل أن لا يجعل ما عزمنا علينا وبالا wa yarzuqana al-'amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Demikianlah mukadimah Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia terangkan bila aku katakan dengan tujuh diriwayatkan oleh as-sab'ah, perawi yang tujuh dia siapa? Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Boleh hafal? Siapa dah hafal? Dapat tak dengar? Kalau kita dekat kelas, siapa hafal? Kenapa kena tasmi' eh? Nah. Sebab kata Syekh, dah bagus tu aku tak suruh kau hafal lagi saja. Suruh hafal nama-nama sab'ah, nama-nama perawi cukup. Sebab apa? Kita akan lalui istilah-istilah yang digunakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini di sepanjang kitab. Kalau dia tahun-tahun, dua tahun ni rasa macam masa 3-4 tahun baru selesai kitab ni. 3-4 tahun takkan kita tak nak hafal 7 tu siapa, 6 siapa, 5 siapa, 7 dengan wali semua. Jadi yang 7 tu Imam Ahmad. Jadi kita nak terangkan sikit tentang siapa tu Imam Ahmad. beliau adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah kepada kita untuk surat 26. Jadi kalau macam ini kita refer pada kitab lah. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah. Dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijrah. Jadi dia daripada kalangan Salafus Saleh. Bukan dia imam sunnah. Itulah gelaran beliau, imamu sunnah, imam kepada sunnah. Kita yang panjang tak sempat nak ceritakan hari ini, mungkin pada pertemuan yang akan datang. Dan dia mempelajari hadis sejak kecil, mengembara dalam rangka menuntut ilmu ke banyak tempat, ke Syam, Hijaz, Yaman, belajar daripada Ibn Abi Shaybah dan lain-lain lagi, serta tempat-tempat lainnya hingga disepakati atas imamah, keimamannya, ketakwaannya, waraknya dan kezuhudan. Bahkan dia ada satu kitab dalamnya dikumpulkan hadis-hadis tentang zuhud. Jadi dari kitab zuhud dia menyusun Al-Musnad Al-Kabir, musnad yang paling besar dan paling bagus pengajian dan kritikannya, penyajiannya, takdimnya dan kritikannya. Kenapa? Kerana dia tidak masukkan di dalamnya melainkan apa yang dapat dijadikan sebagai hujah. Maka ulama mengatakan, saya sendiri tak tahulah, tak habis lagi baca apa ni musnad ni, musnad dia besar lagi ni lah, Musnad Al-Kabir. Kata ulama, kelebihan musnad ni berbanding dengan musnad-musnad lain. Musnad banyak lah, Imam Syafi'i pun ada musnad, Abu Hanifah pun ada musnad, jadi antara musnad yang banyak-banyak ni, kita dapati Ibn Hajar Asqalani masukkan satu musnad saja, itu musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Diskriminasi kan tak? Dia... tidak. Kerana dari sudut kualiti kitab tersebut melebihi yang lain-lain. Kerana ulama sepakat tidak ada hadis di dalam kitab Musnad bin Ahmad yang ditinggalkan masuk. Tak ada. Maknanya walaupun orang mungkin tak sepakat hadis dalam satu-satunya hadis di dalam kitab musnad ini sahih, tapi kalau khilaf pun kita tak akan jumpa semua sepakat ini tak boleh pakai hadis. Itu kelebihan untuk kitab Musnad bin Ahmad bin Hanbal. Dan apa makna musnad? Siapa tahu? Musnad adalah satu kitab hadis yang di dalamnya hadis-hadis yang dikumpulkan mengikut sahabat. Jadi dia akan tulis Abu Hurairah. Jadi apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka keluarlah semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan tidak meraihkan topiknya ataupun isi kandungannya. Jadi sekejap ada dekat tentang berbaik, buat baik pada ibu bapa, ibu bapa, dan ada tentang salat, tentang jihad, semua bercampur aduk. Kira kita katakan tu longgok lah. Tapi yang penting diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Nanti Ibnu Umar, semua. Jadi kadang kita jumpa hadis ni, baru baca hadis tentang solat, terus dia dah cerita pasal haji pula. Jadi daripada sudut nak cari hadis tu susah, sebab dia tak susah ikut. Sebab tu namakan musnad, asal dia ada sanad kepada perawi ni ataupun sahabat ni, dia masukkan. Itu nama musnad. Jadi itu pun bukannya semua yang dia hafal, Imam Ahmad bin Hanbal hafal, dia masukkan dalam kitab ini. Dia telah saring daripada hafalannya 750 ribu hadis sahaja yang dia masukkan. Dia bukan, dia tak mampu saring daripada 750 ribu hadis yang ada pada dia. Dia hafal sebenarnya 1 juta hadis. Kita 1 juta pun nak kira tak habis lah. Berapa jam nak kira? Kalau kumpul duit tabung masjid ke apa, baru 20 ribu lah, belum 1 juta. Duduk daripada Senang Jumaat sampai asal. Kalau nak kira 1 juta, nak kira mulai lah. Ini hafal hadis dengan sanad ni, dengan perawi-perawi. Anda lain, hadasana lain, sami' tu lain, semua lain-lain. Jadi kita tahulah orang ni bukan sebarang orang. Baik, dan beliau meninggal dunia pada tahun 241 Hijrah di kota Baghdad. Dia daripada ulama Baghdad. Kota Assalam, menurut pendapat yang paling kuat, kuburannya sangat terkenal dan banyak dikunjungi orang. Baik, jadi itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari. Ini ulama yang masyhur, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bukhari di mana? Di kawasan negara Uzbekistan. Jadi dia bukan orang Arab lah. Dia orang Rusia, kita katakan. Beliau ini belajar daripada lebih daripada 1,000 syekh. Dia cakap sendiri. Dia cakap, aku telah jumpa lebih daripada 1,000 syekh. Semuanya mengatakan kullu bid'atin dalalah. Ha, itu dia. Itu yang buat saya ingat riwayat ini. Jadi dia ada lebih daripada 1,000 syekh. Semua syekh dia kata semua bid'ah tu. Ustaz, yang penting beliau ini lahir pada bulan Syawal tahun 194 Hijrah. Jadi dia dunia kepada Imam Ahmad, bahkan anak murid yang besar pada Imam Ahmad yang kembal. Dia mempelajari ilmu hadis sejak kecil. Dia memperbaiki kekeliruan sebahagian gurunya ketika masih kecil lagi. Berumur 11 tahun dia dah betulkan gurunya. Guru dia salah baca ni. Umur 11 tahun kau yang salah. Itu menunjukkan kehebatan ya. Lalu memperbaiki kitabnya dengan menghafal. Wafat di dekat Samarkand waktu Isyak malam Sabtu Aidul Fitri tahun 256 Hijrah dalam usia 62 tahun kurang 13 hari dan dia tidak meninggalkan putera. Puteri ada ke tidak? Wallahu alam. Itu tak penting bagi kita. Yang penting dia tinggalkan dia tinggalkan hadis. Dia punya banyak kitab, yang paling masyhur inilah Sahih Al-Bukhari. Kitab yang paling sahih selepas kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syarat ni syarat yang paling tinggi. Dan kitab itu mempunyai fiqh yang amat mendalam sekali. Menunjukkan alimnya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dan Bukhari itu namanya disebut-sebut orang. Kenapa? Kerana beliaulah ulama yang unggul dalam bidang hadis. Jadi dia bukan unggul hanya dalam menghafal hadis, banyak hafal hadis, tidak. Beliau juga adalah unggul dalam perawi-perawi hadis. Dia menghukum dengan orang, ini boleh pakai, ini tak boleh pakai, ini hafal bagus, ini hafal lemah, ini pendusta dan sebagainya. Dan kalau dia cakap macam itu, kalau orang lain cakap lain, selalunya siapa yang betul? Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dia orang yang tengah-tengah, dia tidak terlampau keras, tidak terlampau ringan. Dan juga dalam fiqh, dalam agama, beliau adalah seorang yang alim. Cuma kita tak nampak kitab fiqahnya. Tapi kita boleh jumpa kat dalam kitab Sahih Bukhari. Macam mana dia susun, macam mana dia letakkan tajuk-tajuk hadis. Nah? Baik, jadi kemudian Imam Muslim rahimahullah ta'ala, seorang lagi ulama hadis yang masyhur, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Khushairi, salah seorang imam dalam bidang ini. Lahir tahun 204 Hijrah. Jadi lagi bawah. Jadi kita perhatikan bahawa nama-nama ulama hadis ini mengikut apa? Mengikut seniority dia lah. Yang tua dulu menambah yang bawah. Para imam, dan dia telah menuntut ilmu hadis dari kecil dan mendengar dari Syekh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Para imam dan hafiz besar di masanya meriwayatkan bahawa dia telah menyusun banyak kitab dan yang paling besar manfaatnya adalah Sahih Muslim, Jami' Sahih, yang memiliki keistimewaan dalam tertibnya, sistemnya dan redaksi yang sangat bagus serta metode yang mengagumkan. Jadi dia tak ada ritik-ritik hadis. Jadi kalau bawa lagi satu, awak ingatkan dia ritik hadis tu, tapi sebenarnya ada faedah lebih. Sama ada pada sudut sanad ataupun dari sudut matan kutleban Imam Muslim. Dan cara disusun, ulama banyak mengatakan susunannya lebih baik daripada susunan Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Jadi dia wafat pada hari Ahad tahun 261 Hijrah, dimakamkan pada hari Senin di Naisabur. Boleh ya? Wafat hari Ahad dikuburkan hari Senin, boleh? Boleh ya? Sore tu petang malam ke apa lah. Dan makamnya sangat masyhur dan banyak dikunjungi. Imam Abu Dawud adalah ulama yang keempat. Namanya adalah Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sajastani. Abu Dawud ni ada dua, mungkin ada lebih lagi lah. Tapi satu lagi yang masyhur adalah Abu Dawud As-Tayalisi. Tapi kalau disebut Abu Dawud aja, tak disebutkan siapa, maknanya dia adalah Abu Dawud yang ini, Sunan Abu Dawud As-Sajastani. Beliau lahir tahun 202 Hijrah, belajar dari Imam Ahmad, Al-Qa'nabi, Sulaiman bin Haq serta yang lainnya. Dan darinya ramai orang mengambil hadis seperti At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Beliau wafat di Basrah tahun 275 Hijrah. Dan kitabnya Sunan Abu Dawud antara kitab yang paling bagus di antara sunan-sunan yang lain. Kerana beliau dia telah mengatakan tentang kitabnya, dia tidak masukkan hadis yang ditinggalkan orang, banyak orang tak pakai. Semua yang dia masukkan ada asal dia, ada sumber. Kalau bagaimanapun, kitab ini tak sehebat kitab yang sebelum itu, iaitu Bukhari dan Muslim. Kerana ada juga yang didapati lemah, tapi tidak ada hadis mauduk dalam kitab Abu Dawud ini, insyaAllah. Imam At-Tirmizi yang kelima, iaitu Abu Isa Muhammad bin Isa Ibn Surah, Ibn Surah At-Tirmizi, dinisbahkan pada kota tua di penghujung Jaihun, Sungai Balak. Pensyarah dan Az-Zahabi maupun Ibn Al-Asir tidak menyebutkan tanggal lahirnya. Jadi At-Tirmizi ada kitab tulis At-Tirmizi, betul tak? At-Tirmizi, mana satu betul? Jawabnya, nah, ini pun macam kiraat. Dia punya ta tu boleh ti ta tu, dan dia punya mi tu boleh dua mu ataupun mi. Ma tak ada lah, tak ada termazi tak ada. Jadi dia ta ti tu boleh mi cuma mu dengan mi. Jadi jangan salahkan, ini salah Tirmizi, salah At-Tirmizi, salah. Tapi yang biasa kita nak sebut Tirmizi. Baik. Itu kaedah. Dan dia mempelajari hadis dari Imam Al-Bukhari dan lainnya daripada guru Imam Al-Bukhari. Seorang imam yang teguh dan dijadikan hujjah, menyusun kitab As-Sunan dan Al-Ilal. Ilal itu maknanya penyakit-penyakit hadis. Dan dia adalah seorang yang buta, wafat di Tirmiz pada tahun 267 Hijrah. Tentang kitab Sunan At-Tirmizi ini sebagai tambahan, dia telah berkata, "Arabtu kitab hadza ay kitab Sunan ala ulama al-Hijaz wal Iraq wa Khurasan faradaw bih." Aku telah tunjukkan kitab aku ni kepada ulama-ulama Hijaz, ulama Iraq, ulama Khurasan, mereka semuanya redha pada kitab ini. Tunjukkan kelebihan kitab Sunan At-Tirmizi. Dan ulama selalu mengatakan, "Man kana fi baitihi," yang ada kitab, "faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam." Siapa yang ada kitab Sunan Tirmizi di rumahnya, seolah-olah ada nabi di rumah dia sedang berkata-kata. Kelebihan. Yang keenam, Imam An-Nasa'i Ahmad bin Shu'aib Al-Khurasani Al-Zahabi menyebutkan bahawa kelahirannya adalah pada tahun 215 Hijrah. Dia mempelajari hadis dari Qutaybah bin Sa'id bin Isaq bin Rahawai. Isaq bin Rahawai ini pula adalah seorang ulama yang belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Serta para imam lainnya yang ada di Khurasan, Hijaz, Iraq, Mesir, Syam dan Al-Jazira. Kita kalau lihat, semua sama. Mereka semua tak duduk dalam negeri, belajar daripada ulama kat dalam negeri, kat kampung saja. Bukan dekat Bedok, belajar kat Bedok. Dekat Bulan, belajar kat Bulan. Kat Jurong, belajar kat Jurong. Kat Singapura, belajar kat Singapura. Mereka semua keluar luar negeri. Kerana ilmu ni ada pada ulama-ulama bersifat-sifat kat mana-mana. Dan lagi banyak ulama, lagi banyak guru, lagi bagus. Sebab tu dikatakan, ada satu syekh tu mengatakan, satu ulama, "Belajarlah dengan banyak guru, kerana kau tak akan tahu kesalahan aku melainkan kau belajar dengan kau dah dengar daripada orang lain." Kalau kau belajar dengan satu guru, siapa dia cakap kita ingat betul je lah. Nah, nak tahu saya punya salah, pergi belajar kat tempat lain. So nasihat dia, kita tak asuk daripada ilmu. Beliau wafat pada hari Isnin pada tanggal 14 Safar tahun 303 Hijrah. Dah masuk 300 Hijrah. Di Ramallah dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Allah SWT mengibatkannya untuk Muslimin. Imam Ibn Majah yang terakhir sekali, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Najah Al-Qazwain, lahir tahun 210 Hijrah. Menuntut ilmu ini sejak kecil, dia mengembara dan berkeliling demi menuntut ilmu di beberapa negeri, hingga dia belajar daripada sahabat, para sahabat Imam Malik dan Al-Layth. Banyak orang meriwayatkan darinya, termasuk seorang ulama yang terkemuka, wafat pada hari Selasa tanggal 22 Ramadan tahun 273 atau 275 Hijrah. Baik, jadi kita dah nanti sedikit pengenalan tentang ulama-ulama ini. Dia tinggal di Tanah Afal saja, eh. Suliawan, Imam Ahmad, Al-Bukhari Muslim, lepas itu Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi dan Ibn Majah. Mesti hafal untuk tertib. Nanti saya tanya. Jadi yang aku maksudkan dengan sita itu kalau tujuh lah. Kalau sita maknanya semua perawi yang tujuh tadi, melainkan yang atas, yang Ahmad. Sebab itu kalau ikut tertib senang. Kalau tulis Ahmad, Bukhari, Muslim sampai bawah. Jadi kita buang yang atas jadi enam. Itu asita. Dan mereka ini terkenal dengan umahat asita. Jadi maksudkan dengan Al-Khamsah, kalau pengarang kita belum mengarami sebut perawi Al-Khamsah yang dikeluarkan oleh Al-Khamsah, maknanya semua perawi yang tujuh selainkan Bukhari dan Muslim. Jadi Ahmad masuk dengan yang empat sunan, ashabu sunan. Kalau disebutkan arba'ah adalah semua perawi yang tujuh selain Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, jadi gabung sebelah atas, mereka dikenal dengan ashabu sunan pula, yang empat. Yang dimaksudkan dengan salasah iaitu perawi yang tiga adalah Abu Daud, At-Tirmidhi dan An-Nasa'i. Jadi itu yang ini nak kena hafal lebih sikit. Empat kita tahu sahabat sunan, kalau tiga kita buang yang bawah sekali, iaitu Ibn Majah. Satu faedah bahawa sunan Ibn Majah antara yang banyak-banyak adalah kitab yang paling rendah kedudukannya sebenarnya, kerana terdapat kita adik-adik yang lemah, bahkan agak lemah, bahkan mautuk. Jadi insyaAllah ada azan, kita kalau sempat sambung dan dapat baca dan syarahkan hadis pertama jadilah pada malam ini insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Teruskan pembahasan kita tadi, iaitu kita sempat membaca kebanyakan daripada mukaddimah pendahuluan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, di mana beliau telah menerangkan kepada kita rumus ataupun simbol-simbol, istilah-istilah yang beliau guna pakai di dalam kitabnya. Dan tentu sekali tujuannya tidak lain tidak bukan, bukan untuk menyulitkan, bukan untuk menyusahkan pembaca, bahkan untuk memudahkan mereka. Kerana dengan menyebutkan misalnya akhrajahu sab'a, dikeluarkan oleh yang tujuh, maka telah difaham siapa mereka. Tak perlu nak sebutkan namanya satu-satu. Baik. Dan juga ia adalah satu pelajaran ataupun pengajaran, lesson untuk pembaca kitab beliau. Jadi baru nak baca kitab dia, dia dah ajar hafal dulu. Kalau tak boleh hafal hadis dia, hafal istilah ni aja. 7, 6, 5, 4, 3 Baik. Dan kurang-kurangnya ada faedah lah kita harapkan daripada menghafal nama-nama ini, iaitu mereka ni adalah ulama-ulama Islam, ulama-ulama hadis yang gemilang. Imam-imam hadis inilah yang menyampaikan kepada kita hadis-hadis mutiara-mutiara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, menghafalkannya dan menyampaikan. Dan dengan mereka melakukan ini, maka telah tercapailah maksud daripada penurunan Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan peringatan ini yang Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan benar-benar memeliharanya. Dan tidak akan terpelihara Al-Quranul Karim ini sekat dengan dipelihara tulisan-tulisan Al-Quranul Karim dalam mushaf-mushaf sahaja. Dan tidak terpelihara Al-Quranul Karim dengan dia dipelihara dalam dada-dada penghafal Al-Quran, jika tidak dipelihara akan makna-makna Al-Quranul Karim, iaitu tafsiran-tafsiran daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan antara tafsirannya adalah apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, orang yang pertama mendapat wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam. Dan apa yang disaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan Al-Quranul Karim. Jadi demikianlah pentingnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka Allah SWT telah mewajibkan kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mentaat Allah Subhanahu wa taala. Wa atii' Allah wa atii'ur Rasul. Maka taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum 'anhu fantahu. Dan apa yang didatangkan oleh Rasul itu maka ambillahnya. Maka apa yang dilarang maka jauhkanlah daripadanya. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Maka dengan kesadaran ini, para sahabat radhiyallahu alaihim, kemudian para tabi'in, kemudian imam-imam hadis, tabi' tabi'in dan lain-lain lagi telah bersungguh-sungguh menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikannya seperti yang mereka dengar. Dan terdapat banyak fadilat dalam hal ini. Maka dengan itu ulama-ulama menulis kitab-kitab hadis. Ada yang menulis bagaimana kita telah terangkan tadi dalam bentuk musnad, iaitu mengumpulkan saja hadis-hadis mengikut perawinya, sahabatnya. Dan datang pula selepas mereka yang menulis kitab dalam bentuk musannaf ataupun sunan, di mana mereka telah mengklasifikasikan, membagi-bagikan hadis-hadis Nabi SAW mengikut bab-bab, yang mana setiap bab itu mengumpulkan hadis-hadis yang semakna. Maka keluarlah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sunan-sunan itu semuanya dalam bab-bab kitab, kitab Tahara, kitab Salah dan sebagainya. Dan ada yang menulis atau mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW tentang sesuatu hal sahaja, seperti kitab-kitab tentang raka'ib, iaitu tentang zuhud dan tasawuf, ataupun kita katakan tazkiyatun nufus. Dan juga hadis-hadis yang dikumpulkan berkenaan dengan jihad, terdapat kitab-kitab jihad, yang ini hadis-hadis berkenaan jihad saja, dan berkenaan dengan bergaul dengan wanita sebagaimana dikarang oleh Imam An-Nasa'i, Isyratun Nisa, sebuah kitab hadis berkenaan dengan hal tersebut. Dan satu juga kitab seperti yang kita sedang baca ini, iaitu mengumpulkan hadis-hadis ahkam, hukum ahkam, yang untuk baik. Jadi sikit lagi berkenaan dengan mukadimah itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menerangkan tentang istilah-istilah tadi. Beliau menerangkan muttafaqun alaihi itu adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, iaitu mereka sama-sama mengeluarkannya dalam kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Jadi kalau sebut Sahih Bukhari, apa ni, diriwayatkan oleh Bukhari, maknanya Sahih Bukhari, bukan kitab lain . Baik, kemudian, dan terkadang saya tidak menyebutkan bersama keduanya, yakni bersama Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau saya tak terangkan siapa-siapa ni, yakni daripada yang tujuh ni, mesti dia akan sebutkan namanya, seperti Al-Baihaqi ataupun Daruqutni ataupun Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan selainnya. Jadi dia akan sebutkan namanya. Jadi kalau kita tanya kenapa Ibn Hajar hanya menyebutkan nama ulama-ulama ini saja dan kitab-kitab ini saja, sedangkan kitab-kitab hadis banyak, maka jawabnya kerana kitab-kitab ini merupakan kitab-kitab induk untuk hadis-hadis ini. Itu satu. Kedua, yang penting di sini adalah pembaca mengetahui bahawa hadis-hadis ini ada di dalam kitab-kitab induk ini, maknanya ia digunapakai oleh ulama dalam pembahasan fiqah mereka. Sebab itu adalah satu kita katakan kesilapan. Seseorang buka buku hadis Bukhari Muslim, common lah, orang semua dah baca. Ulu Maram ni pun common. Wah, cari dekat Musannaf Ibnu Abi Shaybah, kat mana-mana kitab kan ceruk-ceruk punya. Ambil daripada library, berabuk-berabuk ambil. Kalau Nabi SAW begini, ha, ini hukum untuk solat kita kena buat macam gini contohnya. Ini hadis dia. Jadi ini tidak tidak sepatutnya, tidak sewajarnya. Kerana kita mesti melalui disiplin yang dilalui oleh ulama. Sebab tu yang kita dapati sekarang, orang cakap hukumnya begitu, hukumnya begini, dan macam-macam style semayang, macam-macam style wuduk, style haji dan sebagainya kadang-kadang. Kerana sebahagian tu terlalu gairah untuk mengamalkan apa saja yang dia dapat tanpa melalui disiplin ilmu. Jadi mula dengan kitab-kitab seperti ini yang digunakan pakai oleh para ulama, insyaAllah kita akan selamat. Baik. Kemudian saya namakan kitab ini, kata Ibn Hajar, Bulugh al-Maram. Dan makna Bulugh al-Maram artinya sampai. Bulugh maknanya sampai, orang dah baligh, maknanya dah sampai apa ni, umur yang diwajibkan atasnya, berapa kewajiban. Al-Maram pula adalah tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan, tujuan tu banyak. Ada orang tujuannya dunia, ada nak itu, nak ini, semua dia nak. Tapi tujuan kita yang kita nak sampai ni mana tu? Bulughul maram min adillatil ahkam. Dia sampai tujuan, iaitu sampai kepada dalil-dalil tentang hukum ahkam. Kemudian, dan hanya kepada Allah saya memohon. Allah didahulukan untuk menunjukkan pembatasannya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala inilah tauhid. Agar dia tidak menjadikan apa yang kita tahu, ilmu kita ini, wabalan alaina, sebagai malapetaka, sebagai bencana dan seksa. Bagaimana ilmu itu, benda yang baik, warisan Nabi SAW, boleh jadi kecelakaan untuk seseorang. Yang pertama, kita tidak mengamalkan ilmu kita. Jadi kita belajar hukum ni gini, ulama tu kata gini, hadis tu kata gini, khilaf sana, khilaf sini, ini rajih, ini wajib, ini tak wajib. Lepas tu yang tak wajib dah lah tak nak buat. Yang wajib pun kata ala ni khilaf, ulama ada kata tak wajib pun. Jadi ilmunya tak ada apa? Tak ada berkat. Maka mungkin menjadi celaka baginya. Ataupun dia beramal dengan yang berlawanan dengan ilmunya, itu lebih teruk daripada yang pertama. Dia tahu yang ini, dia amalkan yang selain. Agar dia tidak menjadikan apa yang kita tahu sebagai seksa dan bencana, dan agar dia memberikan kurnia kepada kita berupa amalan yang diridai. Jadi dia tak minta banyak anak, tak minta kemewahan kat dunia, rumah ke apa, tapi dia minta amalan. Tapi amalan yang macam mana? Yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi demikianlah mukadimah kitab ini, dan kita tahu hukum ahkam penting dalam agama. Kita semua tentu tidak lupa bahawa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua syarat. Kalau tak dipenuhi dua syarat, sesuatu ibadah itu tak diterima oleh Allah SWT, ditolak balik kepada pelakunya. Syarat yang pertama apa dia? Mentauhidkan Allah SWT, ikhlas. Sesuatu ibadah itu hendaklah ditujukan hanya kepada Allah SWT sahaja. Dan yang kedua adalah hendaklah ibadah itu sesuai dengan syariat Nabi SAW. Itulah syarat atau makna syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita tak ikut satu-satu syariat melainkan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ikut mana-mana ulama kerana dia ulama, melainkan kita ikut dia kerana dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat macam mana nak solat? Salu kama raaitumuni usalli, macam mana aku solat? Dan siapa ajar? Inilah solat Nabi sallallahu, kita ikutlah. Kalau buat haji, Nabi sallallahu kata, "Khudhu 'anni manasikakum," ambillah dari aku manasik-manasik haji dan umrah kamu. Jadi kita ikut, waktu kita buat haji ikut Nabi SAW, bukan kita buat haji macam Syekh Haji ajar kita buat. Kalau Syekh Haji ajar kita buat haji macam Nabi SAW, kita ikut. Kalau tidak, kita tak ikut. Jadi ismah itu, kemaksuman yang terpelihara adalah pada Rasul SAW, bukan pada seorang pun selainnya. Walaupun dia sahabat yang besar, yang bakar fizik, walaupun dia Nabi Khidir. Tak perlu sebut Nabi Khidir ni, dah asyik tersebut-sebut dia. Ada tak Nabi Khidir sekarang? Kalau gitu ada Nabi selepas Nabi lah. Nabi SAW kata apa? Wala Nabi ya ba'di. Tidak ada Nabi lagi selepas aku. Kalau dia ada, mesti dia. Dah bukan Nabi, Nabi palsu. Baik. Kitab Tahara. Dimula sekali dimulakan dengan kitab Tahara. Babul Miyah. Jadi penulis kata kitab Tahara. Kitab tu maknanya satu benda yang dikumpulkan, maktub. Tak mahu cara panjang dah duduk bahasa. Yang penting kitab Tahara. Tahara tu maknanya bersuci kat sini. Dan Tahara tu mempunyai dua makna. Yang pertama apa? Adalah suci daripada kekotoran yang boleh nampak. Dan satu lagi adalah kekotoran yang tak boleh nampak, iaitu kekotoran i'tiqad, dosa-dosa, penyakit hati dan sebagainya. Terlebih-lebih lagi dosa syirik. Ini dinamakan tahara. Dan antara kedua jenis tahara ni, tahara yang pertama lah yang paling penting, iaitu suci daripada syirik, daripada dosa-dosa yang membawa kepada syirik, daripada bid'ah dan sebagainya. Sebab seseorang tu mungkin dah bersih, mandi wangi-wangi, ambil wuduk semua bagus, tetapi dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak bersih lagi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang yang beriman, hanya sahaja orang-orang musyrikin itu najis. Macam mana dia boleh najis? Kotor ke kat badan dia? Tidak. Tapi yang kotor adalah hatinya. Walaupun bersih semuanya, dia tak kotor. Kemudian Nabi SAW telah bersabda, innal mu'mina la yanjus. Dalam sebuah hadis, seorang mukmin itu tak najis. Maknanya orang kafir najis. Jadi itulah yang selalu orang mungkin tersilap pandang ataupun terlupa. Wah, dia belajar tahara bagus, tapi waktu dia tahara, waktu wuduk, kawan dekat sebelah dia tu punya wuduk tak ikut sunnah, dia tu tak pandai lagi, tak belajar, hati dia kotor ataupun dengki pada orang lain. Walaupun sama-sama kelas, kat dalam kelas belajar pun, wah, dia tu gitulah, dia tu ginilah, itulah, macam-macam aja. Ini semua berlaku. Jadi itukah yang kita nak daripada tahara? Tidak. Jadi bila Allah SWT syariatkan kita tahara, tahara badan, tahara daripada hadas, besar dan hadas kecil. Sebenarnya itu mengingatkan kita, setiap kali kita nak angkat wuduk tu untuk salat, kita bersihkan nanti hati kita. Baik, peringkat. Kemudian kitab-kitab mana pun akan memulakan dengan kitab tahara. Pertama sekali kerana kebersihan itu adalah amat penting sekali, dan ialah kunci untuk ibadah yang paling penting sekali, iaitu ibadah solat. Jadi kita baca sikitlah daripada kitab ni. Penulis memulainya dengan pembahasan tahara mengikut contoh para penulis dalam hal tersebut, dan mendahulukan urusan agama atas yang lainnya, serta sebagai perhatian terhadap urusan yang paling penting dari agama, iaitu solat. Kerana tahara merupakan salah satu syarat sahnya solat, sehingga wajib dimula daripadanya. Hakikatnya, ini hakikat tahara itu adalah, ini kena cancel yang saya cakap terjemahan perlu diperbaiki. Orang-orang yang bersuci ini cancel. Hakikat tahara adalah menggunakan dua alat pensuci, al-mutahhirain. Tapi dia anggap tu al-mutahhirin, orang-orang yang bersuci. Siapa tahu bahasa Arab nampak besar di sini kesilapan. Mula dah silap. Iaitu hakikat tahara adalah menggunakan air dan tanah atau salah satu daripadanya. Itu hakikat tahara. Atas sifat yang disyariatkan dalam menghilangkan najis dan hadas. Kerana seorang faqih hanyalah membahas kondisi perbuatan mukallaf, af'al mukallaf, sama ada dia wajib ataupun yang lainnya, dan mengingatkan bahawa air merupakan unsur terpenting. Penting itu diterjemahkan dengan unsur asli, asalah dalam bersuci bebek. Maka ia pun mendahulukan untuk menerangkan hukumnya. Jadi sebelum kita nak ibadah, nak solat, kita mesti nak bersihkan diri. Baik. Jadi nak bersihkan diri, mesti ada alat pembersihannya. Mesti kita nak cari apa? Air. Jadi itulah apa ni, bahan alat yang Allah jadikan sebagai ejen pencuci yang asli, asal. Sebab tu disebutkan sesuatu babul miyah. Di al-miyah ni daripada apa ni, singularnya adalah mauk. Mauk. Pluralnya miyah. Sebab tu dengan plural ada hak. Jadi kalau satu dia panggil mak. Jadi bab air-air tu, itu maknanya. Bab air-air. Kenapa dia sebutkan banyak air? Sebab air ni ada macam-macam je jenis. Iaitu ada air laut, ada air perigi, air hujan, air gunung dan sebagainya. Lagi satu, air itu banyak hukumnya. Ada air suci boleh pakai, ada air najis. Ada yang diragu-ragukan je, suci, mensucikan ataupun je najis. Jadi dia banyak jenis air. Baik. Jadi hadis yang pertama dalam kitab ini, tinggalkan yang ada dalam kitab tu. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr huwa at-tahur ma'uhu al-hill maytatuh. Akhrajahu al-Arba'ah wa Ibn Abi Shaybah wa al-lafz lah wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa Tirmidhi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, airnya suci dan bangkainya halal. Dikeluarkan oleh Al-Arba'ah dan Ibnu Abu Shaybah, lafaz tersebut miliknya, dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi. Pertama sekali tentang kedudukan hadis ini. Sebelum kita nak beramalkan satu hadis, nak cerita pasal hadis ini, acara kan, hadis ini boleh pakai atau tak boleh pakai, boleh amalkan atau tak boleh diamalkan. Jadi sebab itu disebutkan kat sini, dikeluarkan oleh Arba'ah yang empat. Siapa yang empat? Abu Dawud. Itu tertiba Abu Dawud dan Al-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan juga Ibnu Abi Shaybah, seorang ulama hadis dalam musannafnya. Dan lafaz tersebut miliknya, milik siapa? Ibnu Abi Shaybah. Itu satu perkara yang pelik. Banyak-banyak orang yang keluarkan, dia pilih lafaz wording daripada Ibnu Abi Shaybah. Wallahu alam apa kenapa dia pakai. Sebab dalam kitab Muwatta pun ada macam ni juga. Dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi kalau disahkan oleh Ibnu Khuzaimah, maknanya dia pun meriwayatkannya sekali. Dan Ibnu Khuzaimah punya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab yang sahih daripada sudut kedudukannya amat bagus, tapi sayang kitab ini tak habis. Ibnu Khuzaimah. Dan At-Tirmidzi juga mensahihkan hadis ini. Dan kita terangkan tadi, ia diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta-nya, Imam Syafi'i dalam Musnadnya, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya juga. Jadi kenapa disebutkan ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini? Kerana hadis ini dipertikaikan oleh sebahagian orang daripada sudut sanadnya. Jadi bila dah sebutkan apa ni, ulama-ulama hadis yang mengukuhkannya sebagai sahih, dia nak tunjukkan bahawa hadis ini boleh digunakan oleh ulama. Baik, kemudian kita pergi pada perawi hadis ini, iaitu perawi yang terakhir sebelum Rasulullah SAW, iaitu sahabat Abu Hurairah. Siapa dia? Abu Hurairah namanya yang paling masyhur, yang kita katakan hampir semua ulama kata inilah namanya yang sebenar, adalah Abdul Rahman bin Sahal. Sebab Abu Hurairah, nama Abu Hurairah ni popular. Tapi nama betul dia, yang bapak dia kasih dia, itu misteri sebenarnya. Ada berpuluh pendapat. Ada kata Abdullah, ada kata Abdul Rahman, Abdul Syam dan macam-macam lagi. Tapi inilah pendapat yang paling kuat, insyaAllah Abdul Rahman bin Sahal. Dan Hurairah maknanya kucing. Bapak kucing, kerana dia ada membawa kucing. Nabi SAW nampak dia, Nabi SAW panggil wahai Abu Hurairah. Lekatlah sampai sekarang. Seorang buka restoran pun restoran Abu Hurairah. Kalau dia buka kedai buku ke, masjid Abu Hurairah, kalau buka tu makan-makan, buat masjid tu satu cerita lain lah. Nak dapat berkat lah. Sebab Abu Hurairah memang nama yang disayangi oleh umat Islam. Sebab Nabi SAW dah doa kan Abu Hurairah, supaya disayangi oleh manusia. Dan menurut pendapat Muhammad bin Ishaq, namanya Abdul Rahman bin Safar, menurut pendapat Muhammad bin Ishaq, yang ini Al-Hakim Abu Ahmad, awak kena cancel kan. Dia meninggal dunia di Madinah pada tahun 59 Hijrah. Dalam usia 78 tahun, panjang usianya, dan dimakamkan di Kubur Baqi'. Menurut salah satu pendapat, ada yang kata dia di Wadi Aqiq. Berkata Imam Abu Hakim, wa qala al-Hakim Abu Ahmad, ini bahasa Arabnya, zakara au dhukira li Abi Hurairah fi Musnad Baqiyyah bin Mukhallaq 5000 hadis wa 374 hadisan. Kata Imam Hakim ini telah disebutkan, diriwayatkan daripada Abu Hurairah dalam Musnad Baqiyyah bin Mukhallaq. Ini satu musnad lagi. Dalam musnad ini ada Abu Hurairah, berapa banyak hadis Abu Hurairah ni? 5374 hadis. Begitu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maknanya dia hafal semua. Dan memang Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menghafal hadis di kalangan para sahabat. Jadi tak ada orang boleh tanding Abu Hurairah. Kalau ada musabakah hafal hadis, siapa menang? Tentu Abu Hurairah. Tetapi satu perkara yang pelik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukan orang yang sadiqun al-awwalun. Bukan orang yang awal masuk Islam. Jadi dia masuk Islam membandingkan sahabat-sahabat lain lewat. Dia masuk selepas hijrah kurang-kurangnya 13 campur 6, dalam 19 tahun selepas Nabi SAW hijrah, selepas Islam. Jauh lambat. Jadi dia datang daripada Bani Daus, kabilah Daus. Dia dengar tentang Nabi SAW, dia hijrah ke Madinah. Tapi sampai ke Madinah dah tak ada orang lah. Nabi SAW dan para sahabat dah tak ada. Tanya bagaimana? Nabi SAW sedang perang kat mana? Khaybar, perang dengan orang-orang Yahudi. Jadi dia tertinggal. Tapi Abu Hurairah tak sedap nak duduk ke Madinah seorang-seorang. Sebab dia punya tujuan nak jumpa Nabi SAW, dia terus pergi Khaybar seorang-seorang. Sendirian dia pergi Khaybar dan bertemu Nabi SAW kat sana, masuk Islam dan seterusnya. Dan selepas itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu tak pernah tinggalkan Nabi SAW. Paling rapat dengan Nabi SAW. Sebab orang lain ada kerja, pergi pasar, jual beli, ada kebun, cucuk tanam. Tapi Abu Hurairah duduk aja kat masjid, tunggu aja Nabi SAW. Dia termasuk Ahlu Sof, Ahlu Sofa. Ini berandah masjid. Berandah masjid ni adalah hotel yang kelas rendah sekali lah yang ada di Madinah. Iaitu untuk orang-orang muhajirin yang miskin, yang tinggalkan ahli keluarga, taman halaman, kampung halaman, selain tinggal berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Jadi tak ada rumah, tak ada keluarga, tak ada apa, tak ada kerja. Duduk di mana? Di belakang masjid. Itu dia Ahlu Sofa. Tapi bila mereka berhasil untuk dapat rumah dan ada keluarga dan ada kerja, mereka tinggal tak lagi kat hotel tu. Tak ada orang nak tinggal kat sofa sebenarnya. Bukannya apa-apa. Jadi baru mereka keluar ke mana? Ke rumah-rumah. Ini menunjukkan tak ada apa kelebihan di sofa tu. Sampai orang sufi suka kata dia nisbah kepada Ahlu Sofa dan sebagainya. Sahabat-sahabat tak tinggal kat sofa selama-lamanya. Dah ada tempat tinggal, mereka keluar. Yang penting Abu Hurairah radhiyallahu anhu kerjanya hanya mendengar daripada Nabi SAW, mengikut Nabi SAW dan menghafal hadis-hadis daripadanya. Sehinggakan dia lah sahabat yang paling banyak hadisnya. Jadi dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda tentang laut. Dan ini tentu sekali bukan kata-kata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW cakap tentang laut. Ada dua kemungkinan kat sini. Tahu-tahu dia Nabi SAW diri kat depan sahabat, laut itu airnya bersih, bangkainya halal. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, ada orang datang jumpa Nabi SAW tanya tentang laut, maka Nabi SAW pun jawab. Kalau kita kaji hadis ini, ulama mengatakan ia datang daripada kumpulan sahabat dan mereka bertanyakan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat muka surat 34 tafsir hadis kat bawah tu, Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma. Fa in tawadda'na bihi atishna, apa natawadda'u bih? Qal huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kebasaramnya. Jadi mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa berlayar di laut dan kami membawa air hanya sedikit saja. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengannya? Ini dengan air laut. Dalam apa Abu Daud lagi jelas dengan air laut. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, air laut itu suci dan bangkainya halal. Jadi hadis ini menerangkan tentang hukum pertama sekali tentang air laut. Cuma kalau kita tanya, kenapa Nabi SAW tak jawab bila ditanya apakah boleh kita berwuduk dengan air laut? Boleh. Naam, sudahlah boleh. Kalau tak boleh cakap, laklah tak boleh. Kenapa Nabi SAW cakap lagi air laut itu bersih, bangkainya pula halal? Kerana orang yang naik, yang tanya tu mempertanyakan tentang satu situasi yang khusus. Dan dia situasi mendesak sebenarnya, mutar. Kami naik perahu ke kapal ke, kami tangkap ikan ke, kerja kita kat laut. Dan kita bawa air, bukan tak ada air ni sekarang, bawa air. Tapi air sikit. Kalau kita pakai air ni, kita akan haus. Boleh tak kita berwuduk dengan air laut ni? Sebab kalau Nabi SAW kata boleh, nanti orang kata air laut sebenarnya tak boleh pakai wuduk. Tak boleh pakai buat wuduk. Melainkan apa? Darurat. Siapa bawa air sikit tak cukup, baru dia boleh berwuduk dengan air laut. Sebab ataupun untuk orang yang naik perahu je. Sebab soalannya ada apa? Narkabul bahram. Yang ni yang selalu kerja. Kalau awak jalan-jalan naik cruise cover, masuk waktu ambil satu gayung, lepas tu apa? Berwuduk dengan air laut. Tak boleh. Tak boleh. Sebab ni untuk orang yang naik apa ni, yang ke laut untuk urusan tertentu, urusan kerja ke apa ke dan sebagainya. Jadi bila Nabi SAW jawab macam gini, airnya adalah suci, Nabi SAW telah menghapuskan, menghilangkan semua keadaan-keadaan yang dalam soalan tersebut dan diterangkan illahnya, sebabnya ia boleh digunakan untuk berwudu. Ia tahur. Makna tahur secara ringkas adalah barang yang dibuat untuk bersuci. Yang ini air yang dibuat untuk bersuci. Bersuci dah terangkan tadi kan, iaitu suci daripada hadas yang boleh nampak, kotoran-kotoran sama ada di badan, kulit dan sebagainya, atau di pakaian, ataupun di tempat sesuatu tempat, ataupun untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun yang semakna dengannya. Sebab ada ulama kata bila kita barukan wuduk, kita tak angkat hadas apa-apa. Kalau kita lepas satu dengan isteri, kita angkat wuduk lagi sunat. Tapi wuduk ni angkat hadas tak? Tapi mesti pakai air bersih juga kan? Jadi ini kita katakan dia semakna dengan angkat hadas. Baik. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan boleh pakai air laut. Kerana ia mensucikan. Jadi sebagian ulama mengatakan ini dalil bahawa air itu terbagi kepada tiga bahagian. Pertama, air tahur, iaitu air yang mensucikan. Suci lagi mensucikan. Satu lagi adalah air najis, iaitu air yang tidak boleh buat bersuci. Dan satu lagi yang tengah-tengah, iaitu air tahir, air yang suci tapi tak boleh bersucikan. Berdalilkan dengan hadis ini. Sekarang persoalannya macam mana boleh keluar pendapat macam ni? Boleh keluar taksimat ataupun tiga jenis air? Saya nampak macam lain aja. Bawa nampak tu ulama lain nampak lain, nampak tiga. Kerana lafaz hadis. Lafaz yang mana satu? Wattahuru ma'uhu. Ia suci, tahur. Bukan wattahiru ma'uhu. suci juga, bersih juga. Tapi tahur mensucikan barang yang dibuat suci. Kalau tahir dia hanya suci, dia sendiri suci. Belum tahu lagi dia boleh mensucikan. Daripada sudut apa sekarang ni perbezaannya? Bahasa. Betul? Sebab itu dalam mengkaji agama, tafsir Quran, hadis, kita biasa dengan minda yang analitik, kata orang tu, yang menganalisa. Apa-apa semua kita tengok apa madlulat dia, apa dia punya makna-maknanya yang ada, yang mungkin ada. Jadi dengan itu kita pula dapat faham dengan sepenuhnya. Bahasa amat amat penting. Jadi mereka katakan beza tahir, suci saja, dengan tahur yang mensucikan. Sebab tahur tu ada tambah huruf. Bila ada tambah huruf, bila ada ziyadatul mabna, maka ziyadatul ma'na, maka ada tambahan makna. Kalau tidak, Nabi SAW akan kata wa tahiru ma'uhu saja, dia suci saja. Dan dalam Quran pun menyokong lafaz ini, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah pun kata air yang aku turun katalah air yang tahur, mensucikan, bukan tahira. Pendek kata, daripada sudut bahasa je mereka katakan, jadi air ada tiga macam. Satu yang suci mensucikan, satu yang najis, yang tengah-tengah adalah yang suci saja tak mensucikan. Yang penting di sini, air laut ini adalah air yang suci lagi mensucikan. Walaupun air laut manis, tak? Untuk ikan manis lah kan. Tapi air laut apa? Masin. Jadi dia tak sama dengan air yang turun daripada langit, air suci dan sebagainya. Lagi-lagi kalau di mana? Di tepi pantai, air dia keruh pula tu. Jadi walaupun berubah warasanya, ada perbezaan daripada sudut warnanya, mungkin baunya kan, bau garam-garam, ia tidak menafikan kesuciannya dan ia mensucikan. Baik. Satu dalil daripada hadis ini, Ibn Abi Dar mengatakan, sahabat tu kata, kami naik perahu di lautan. Jadi apa hukum naik perahu di lautan? Boleh. Sebab Nabi SAW tak kata, siapa suruh kau naik perahu ke lautan, kan dah tak ada air. Ha. Jangan naik perahu di lautan, kan berbahaya, gelombang dan sebagainya. Tidak. Tetapi ada satu khilaf yang lama tadi diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, bahawa dia kata tak boleh naik perahu di lautan kerana bahaya. Tapi yang benarnya pun boleh, daripada hadis ini, daripada ayat Al-Quran, wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, antara tanda-tanda Allah SWT adalah kapal-kapal tajri fil bahri yang berjalan di dalam air ke, di atas air ke, bima yanfa'un nas, yang membawa manfaat untuk manusia. Namun demikian, ulama tetap mengatakan jika keadaan ombak bergelora, taufan dan ribut, kamu naik juga kapal, jahit juga perahu, hukumnya berdosa. Kerana itu termasuk mencampakkan diri kepada kebinasaan. Baik. Jika tidak, bolehlah. Maka tidak ada perbaya, boleh buat haji, boleh buat bisnes dan sebagainya. Tidak ada masalah. Yang ini menunjukkan orang Arab pun tahu apa? Tahu laut-laut eh? Ha, tahu pergi laut, bukan kat padang pasir je. Kita dapat tahu kalau kita baca sejarah bahawa Islam juga tersebar melalui jalan laut. Sahabat-sahabat ada yang pandai apa? Pandai perkapalan, booting dan sebagainya, dan melayar dan sebagainya. Sebenarnya orang yang pertama yang melayari, kita katakan kebanyakan dunia ni, melalui lautan, orang Arab. Mac yang pertama yang orang jumpa tulis apa dalam bahasa Arab. Kata yang Christopher Columbus tu, siapa tu, dia ambil faedah daripada mac orang Arab. Boleh hebat ni orang Arab, ha? Dia sebab kuat peta dunia tu. Wallahualam. Sebab tu Admiral tu apa? Ketua kapal kan tu lah. Datang daripada apa? Amirul lah. Amir ketua. Nah, itu antara faedah, ha? itu memanglah legasi daripada apa ni, orang-orang Islam. Tak apalah, tak dapat naik kapal, naik kereta ke boleh juga, naik motor pun masih boleh juga. Tak tahu naik kapal tapi tahu ilmu-ilmu agama pun menjadilah, eh. Daripada tahu buat kapal, tahu buat roket, lepas tu bom orang sana sini, eh, buat nuklear tu semuanya, getak-getak orang, kasi orang takut, terorisme. Tak apalah, kita tak tahu tu pun tak apa, kita tahu agama kita pun jadilah. Tak tahu lagi baguslah. Baik. Jadi demikian. Satu lagi, Nabi SAW tidak cukup dengan menerangkan tentang hukum air. Soalannya tanya tentang air boleh pakai untuk wuduk ataupun tidak. Kalau boleh pakai untuk wuduk, boleh pakai untuk bersuci tak? Boleh tak boleh? Siapa kata boleh, kena sebut yang dalil. Kenapa boleh? Nabi tak cakap boleh, awak cakap boleh. Nabi kata apa? Orang tu tanya apa? Boleh tak kita berwuduk dengan Nabi kata jawab airnya suci. Maknanya seolah-olah hanya untuk berwuduk. Tapi kenapa boleh? Lafaz yang Nabi SAW gunakan adalah airnya suci. Jadi ia mengilghakan, dia meniadakan, menafikan apa yang ada dalam soalan tersebut. Jadi ia boleh sucikan untuk apa-apa juga. Kedua, Nabi SAW terangkan tentang hukum yang tidak ditanyakan dalam soalan mereka, iaitu bangkai lautan. Jadi al-hillu maitat, al-hillu maitatuhu, maknanya maitahnya halal. Halal tu maknanya diizinkan. Diizinkan untuk apa? Untuk buat apalah yang sejata kita buat dengan perkara tersebut. Kalau benda tu adalah makanan, kita makan, halal makan. Kalau dia minuman, kita halal minum. Dan apa juga tasarufat dalam syarak, kita boleh jual, kita boleh beli, kita boleh sewa, kita boleh apa tu, asal makna apa? Kalau dia katakan halal, maknanya itulah maknanya, makna halal. Iaitu bangkai-bangkai lautan. Boleh jual beli ikan. Apa dalilnya? Inilah dalil. Satu hadis ni macam-macam hukum ada. Boleh pelihara ikan, boleh makan ikan, boleh buat keropok, nikur, boleh buat apa, keringkan, ikan kering, ikan basah, ikan apa, semua boleh. Semua boleh. Ikan saja ke? Ini nak kita nak masuk sikit. Ulama mengatakan bila Nabi SAW kata maitatuhu, makna bangkainya, sebab dalam bahasa Arab ada dua, maitah, maitah. Yani, dengan sabdu, dengan tanpa sabdu. Kalau dengan sabdu, maknanya yang dah tak ada roh, dah matilah. Kalau dengan tak ada sabdu, maitah saja, maitun, maknanya yang dah tak ada guna, tak ada faedah. Itu faedah sajalah. Saya teringat ni, saya sampaikan, nanti saya ingat. Kalau tak ingat, tak apa, saya ingat. Saya baru baca. Baik, jadi yang penting di sini adalah yang dah tak ada rohnya lagi, yang mati. Maitah dulu maknanya yang mati di dalamnya, itu asalnya. Jadi apa saja yang kita tangkap mati kat dalam, maknanya kita angkat dia mati daripada dalam, maka halal. Jadi itu disepakati oleh ulama. Masalahnya adalah apabila dia mati di atas, di atas laut, di atas air, kita nampak dia terapung-rapung dah mati, boleh ke tak boleh? Maka di sini ada khilaf di kalangan ulama. Jumhur mengatakan boleh. Abu Hanifah kata tak boleh. Apa dalil Abu Hanifah rahimahullah ta'ala? Dia kata ini bukanlah bangkai yang mati dalam air, ini dah kat atas, kita tak tahu kenapa dia mati dan sebagainya. Itu pendapatlah. Yang penting jumhur mengatakan umum lafaz maitah, iaitu bangkai. Dan satu lagi dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang masyhur daripada Ubaidah Ibn Jarrah, Ubadah Ibn Jarrah, di mana mereka dalam satu pasukan askar sebanyak lebih kurang 600 orang dah sampai jalan-jalan dah kehabisan apa makanan, tinggal berapa buah, tinggal berapa biji kurma, makan kurma lama-lama habis, ration lama dah tak ada lagi, dah hampir nak binasa. Tiba-tiba mereka nampak dekat pasir-pasir tu, dekat lautan tu, mereka nampak apa, benda besar. Apa tu benda besar? Maka jalan-jalan tengok, rupanya satu ikan besar. Bukan ikan kecil, ikan nemo, ikan besar. Nama ikan tu Anbar. Ikan tu punyalah besar terdampar di lautan. Kemudian mereka was-was, boleh tak kita makan bangka yang dah terdampar ni kat? Oh, minta maaf, tadi saya cakap apa tadi, air yang, ikan yang di atas laut. Ha, ini kehidupan dalam laut, mati kat darat. Ha, ni kan, mati kat darat, macam whale mati kat darat. Boleh makan ke tak boleh makan? Jadi ini kan bukan maitatuhu, dia bukan bangka yang mati dalam laut, tapi dah kat luar laut. Jadi mereka boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Ketua askar kata, makan, kita kalau tak makan habis, kita dah susah ni. Kita makan saja lah, ni darurat. Semua pun ikut, mula nak makan. Berapa lama orang makan? Sebab satu bulan tak habis. Mata dia ya, 13 orang makan. Besar. 600 orang makan satu bulan, Masya Allah. Jadi bila mereka sampai ke Madinah, diberitahukan kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW kata, ini rezeki yang Allah SWT berikan pada kamu. Ada tak lagi sikit? Nabi SAW nak. Jadi jumlah mengatakan, hadis ni hadis yang sahih, menunjukkan bahawa boleh tak kita makan bangkai air, bangkai laut, lautan, walaupun dia mati terdampar di daratan. Jawabnya apa? Ya, boleh. Itulah hukum yang paling apa, yang kuat dalam masalah ini. Dan satu lagi masalah adalah tentang maitatuhu, bangkai ataupun binatang yang boleh kita makan daripada laut ini. Ikan tentu sekali. Uhillal lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyar. Dihalalkan untuk kamu saydul bahri, tangkapan laut. Jadi apa juga yang kita tangkap daripada laut itu boleh kita makan. Sotong, apa lagi, ketam, apalah seafood semuanya, semuanya boleh. Mata'an lakum, untuk kesenangan kamu, wali sayara, untuk kamu jalan-jalan naik kereta. Bukan naik kereta lah, maknanya dalam perjalanan, kamu keringkan dia, kamu boleh makan. Tak payah nak sembelih, tak payah nak apa. Jadi itu dalilnya. Cuma isunya adalah sebahagian binatang-binatang lautan yang tidak hanya tinggal di lautan, tapi ia juga tinggal di mana? Daratan. Jadi kita ada tiga macam binatang sekarang. Satu, hanya tinggal di dalam laut. Boleh makan tak? Makan ya? Boleh. Satu lagi, yang tinggal hanya di daratan. Kucing laut ada tak ada? Anjing laut agaknya ada lah. Tak. Jadi binatang-binatang ayam, utik apa semuanya mati, boleh makan tak? Tak boleh, kita sembelih dulu lah. Okay. Satu lagi yang dua-dua, dia hidup kat dalam air dan dia hidup di atas darat. Di sinilah ulama khilaf. Kita takkan masuk banyak sangat, ada bab dia, bab usfait, bab pemburuan. Yang penting ada dua pendapat dekat sini, ataupun tiga. Satu pendapat mengatakan halal dia amfibian ke, ini barma'i, ataupun dia hanya tinggal di lautan. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Tagliban halal. Apa ni, kita lihat kepada dalilnya. Nabi SAW bila katakan halal bangkainya, masuklah apa juga, walaupun dia separuh hidup separuh di laut pun kita masukkan sekali. Dia tarjih yang ni tu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka katakan semua amfibian ni tak boleh kita, amfibian ni kita tak boleh makan. Kenapa? Kita syak dan ragu-ragu, dia tinggal dalam air ke tidak. Jadi bila ragu-ragu, dah ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang kau ragu-ragu tentangnya dan ambil yang tidak ragu-ragu. Kita tak was-was lah nak makan dia. Takut dia daripada, dia jenis kucing anjing kan. Jadi kita tak mau, kita tak mau makan. Jadi haram. Yang ketiga adalah yang tengah-tengah, iaitu kita lihat binatang yang hidup di alam ni, di manakah kehidupannya yang paling banyak, di lautan ke ataupun di daratan. Jadi kita pun time, dia duduk kat lamai berapa lama, dia duduk kat darat berapa lama, itu maksud dia? Tidak, maksudnya apakah dia beranak pinak dan sebagainya di lautan ataupun di daratan. Baik, dari mana yang paling banyak lah. Ha, jadi dekat sini, bila mana yang banyak adalah di lautan, kita anggap dia sebagai bangkai laut. Jika di daratan, kita anggap dia sebagai bangkai darat. Jadi ada kata buaya tak boleh dimakan sebab dia bertelur. Maka sebenarnya dia dekat dalam air tu cuma apa? Mandi-mandi ataupun tunggumang. Maksudnya dia hidup kat darat sebenarnya, macam cicak. Ada pun kata tidak dibolehkan kita makan kerana dalil yang khusus. Kerana ada satu orang tanya, satu orang doktor tanya Nabi SAW, boleh tak aku buat katak ni jadi ubat? Nabi SAW kata tak boleh. Jadi maka itu ada bab dia pembahasannya. Dia tentang hadis-hadis sahih dia okey lah. Selain daripada itu, kita lihat tentang apa ni, kat mana dia duduk, ketam ke apa ke dan sebagainya. Baik, mana pendapat yang lebih kuat? Kata ulama, pendapat yang paling kuat kalau fiqhnya, ambil yang jalan tengah. Jadi susah sikit memang, jadi kena istihad, kena tak fatwa, kena kaji. Ini yang ilmu apa tu masuk tu, ilmu hayat, ilmu hayat apa tu, biologi dan sebagainya, diperlukan di sini. Wallahualam. Berapa tu soalan? Anjing laut dia duduk kat laut saja. Baik, tentang nama-nama bahagian binatang laut yang ada sedara maranya di daratan. Anjing laut, babi laut dan sebagainya. Bahkan manusia laut pun ada, anansi yang terperanjat. Itu sebab orang kata mereka dah jumpa mermaid zaman dulu. Anansi tak salah sama dia. Jadi asal dia boleh ke tak boleh? Balik kepada dalil, Nabi SAW kata semua yang mati kat dalam laut, yang ni daripada laut, halal. Halal. Tapi Imam Malik ditanyakan tentang khinzirul bahri, babi laut. Dia kata antum tusammunahu khinzira waqad haramallahu al-khinzira. Kamu namakan dia khinzir, Allah dah haramkan khinzir. Jadi dia haramkan. Jadi itu pendapatlah. Wallahu a'lam. Nama sajalah, pada kita tu nama. Baik, satu lagi perkara. Walaupun semua ikan kita boleh makan, apa juga yang kat lautan boleh dimakan, kita kena pastikan bahawa kalau kita jumpa dia dah mati, dah warna dia dah lebih kurang dah busuk ataupun dah nampak buruknya, dah berbau dan sebagainya, kita tak boleh tak boleh makan. Bukan kerana dia halal najis, dia najis ke apa, tapi kerana apa? Kerana dia membahayakan. Dan satu perkara lagi, satu faedah, tidak terpanjang, tidak terpanjang, iaitu kalau kita lihat, kenapa binatang laut tak perlu disembelih? Apakah dia tak ada darah? Jawabnya, darah ada. Kan ada darah siput, siput ataupun sotong, apa semua ada darah sebenarnya. Tetapi ia tidak perlu disembelih. Binatang darat perlu disembelih. Daripada sudut sains mengatakan, yang di darat ambil oksigen daripada luar, darahnya ada dekat dalam. Jadi kalau dia mati tak disembelih, bahagian darahnya akan tersekat, dan darah yang tersekat tu akan masuk apa dia panggil carbon monoxide ke apa ke dia kata. Maka itu membahayakan orang, racun. Sebab tu hikmah perlu disembelih. Ada pun binatang laut, macam mana dia ambil oksigen? Dia daripada dalam. Jadi kalau kita dia mati itu pun, dia tidak ada carbon monoxide dan sebagainya membahayakan, masih kita boleh makan. Itu faedah daripada sudut saintifiknya lah. Jadi untuk kita, ilmu tu jika benar, kemudian ia berkhidmat untuk syariah, kita pakailah. Tak salah, tak pun. Ada soalan lain? Ini kan pau ikan jerung. Ikan jerung kenapa? Bukan, dia makan orang-orang makan dia. Nabi SAW tak bezakan dalam hadis. Ini binatang apa yang makan binatang lain ke, membahayakan muftaris, predator ataupun tidak? Tak ada. Kita balik pada Nabi SAW. Boleh je. Itu tentang binatang darat, binatang buas. Jadi itu binatang darat, binatang laut semuanya boleh. Dan sebenarnya hadis ini bukan pasal ikan, bukan pasal seafood. Kalau dah lapar nanti pergilah makan seafood. Tunggu diam ke apa? Dia pasal apa? Pasal air. air itu suci. Oh, saya pun terangkan pendapat kedua tentang pembahagian air. Ada kata tiga dalil dia daripada sudut bahasa tahur. Ada kata dua saja, iaitu Imam Malik rahimahullah dan ramai ulama hadis dan ulama-ulama sekarang ini, Syekh Utsaimin dan sebagainya. Dia kata air terbagi hanya pada dua sahaja. Dan mereka juga berdalilkan dengan hadis ini. Tapi bukan daripada sudut bahasanya, daripada sudut Nabi SAW tidak membezakan air, sedangkan air laut itu dah berubah. Selagi dia tidak najis, dia tetap mencucikan. Maka mereka katakan air itu hanya ada dua, sama ada dia mencucikan ataupun najis. Selagi mana ia dinamakan air, air ni ada air mutlak. Jadi kalau air ni ada dua macam, ada dua kemungkinan. Satu, air ni bercampur dengan najis lalu mengubahkan sifatnya. Apa hukumnya? Air nah najis. Satu lagi, air ni dicampur dengan satu perkara yang suci. Apa hukumnya? Suci. Jadi air kopi suci. Suci dan mensucikan lepas wuduk. Tak boleh mandikan mayat. Kenapa tak boleh? Jadi daripada sudut bahasa, ulama mengatakan ia suci, tapi ia tidak boleh kita namakan air sebab kita dah namakannya kopi. Jadi dah tercabut daripadanya apa nama air mutlak tu, dah tak ada lagi. Jadi kalau air perigi, walaupun ada dia punya algae, ada lumpur-lumpur hijau pun, warna dia coklat ke apa, air kat sawah dan sebagainya, itu semua suci kan. Selagi kita namakan dia, kita tak namakan dia air apa ke, jadi ia tetap suci dan mensucikan. Senang. Air laut pun sama, air lain pun sama. Baik, sekarang kita ada satu baldi, terus anak kita main ink, dia tuang ink. Air tu dah jadi warna hitam atau warna biru. Air tu hukumnya suci atau najis? Atau tengah-tengah? Tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Suci tapi tak boleh kan? Suci kan? Kenapa? Sebab kita dah tak namakan dia air lagi. Kita dah namakan dia dakwat. Ataupun adalah idhofah dia air dakwat. Oleh kerana itu tak boleh. Sebab kita hanya boleh beribadah dengan Allah, kepada Allah SWT dengan tahara, dengan air yang tahura. Ini air yang suci. Ini air saja. Itu maksudnya. Jadi in the end, ini akhir sekali. Sebenarnya tak banyak khilaf dia. Semua sama pendapat dia. Pendapat dia semua sama. Jadi khilaf sebenarnya nanti akan datang pada hadis yang akan datang. Kita kasih gezek dia aja, dua minggu datang, dua minggu akan datang. Itu bila ada air yang sedikit yang bercampur dengan najis tapi tidak merubahkan air tersebut, boleh pakai ke tak boleh pakai? Satu baldi air ada dua titik, minta maaf, air kencing. Boleh pakai atau tak boleh pakai? Tak ada ubah apa-apa. Tak ada bau ubah, tak ada warna ubah, tak ada apa ubah. Boleh pakai, tak boleh pakai. Ini terbagi, ini ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Saya minta maaf, dah terpanjang dan sebagainya. Kita kadang dah tak boleh tahan, terbawa-bawa je. Semoga ia memberi manfaat insyaAllah ta'ala. Kulu qawli hadha, sallallahu alaihi wa sallam. Bisa'il mu'minin wal mu'minat, inna wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pinjam. Boleh pinjam. Pinjam.